Tawa atau ditambah, yang penting saya mencari rezeki. Pulang rezeki yang ada di lehernya ini dibagikan kepada anak-anaknya. Dan belum ada ceritanya surat kabar memuat burung kelaparan. Ya. Itu karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya, tawakal yang sebenarnya. Ustaz sendiri enggak kerja juga Allah memberikan rezeki yo. Oh iya, kalau seperti Ustaz kan enak. Iya, sekarang Allah memberi rezeki itu apa? Dengan jalan satu saja. Ya. Kan memberikan rezeki banyak sekarang. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas sekali. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menjadikan apa yang ada di dalam bumi ini untuk kamu sekalian. Ya. Jadi cara yang terakhir supaya tersalur at-tarbiyatul jinsiyah ini, maka segera kalau kita punya bin, punya anak sifatnya sudah sampai umur, ya. Ya tadi sudah dijelaskan kalau sekiranya ada orang yang sifatnya oh ini, segera saja dijodohkan. Umumnya kita begini, seorang tua, iya, ini calon menantu ini belum kerja. Coba saya ajak kerja lah. Saya nikahkan dengan anak saya, bisa, boleh. Bahkan ta'awan alal birri wa taqwa. Hal-hal yang semacam ini, kalau memang diperhatikan betul, insya Allah pendidikan jinsiyah ini tidak sampai menuju kepada yang haram. Tetapi kalau terhambat, ya, terlambat padahal kebutuhan harus, ya, mendesak, kemudian kita terlambat, ya, dan tidak ada benteng keimanan, sedangkan mereka tidak mau siam, ya, tidak mau menjaga dirinya, tidak mau menjaga matanya, tidak mustahil akan menuju kepada hal yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wa haitsu innal haditsa huna yatanawalu i'dadal mar'atil muslimati lidda'wati. Dan mengingat bahwasanya hadis di sini, ya, menuju juga kepada persiapan wanita muslimah untuk berdakwah. Fa inna tarbiyatal jinsiyata min ahammil qadaya allati yajibu an talumma bihal mar'atu lima'rifati ahkami diniha fit taharati minal haidi wan nifasi wal ihtilami wa ghairi dalika mimma yu'addu laziman li'adai ibadatiha 'alal wajhil matlub. Sesungguhnya pendidikan jinsiyah ini termasuk bagian qadaya yang paling penting yang wajib wanita ini memahaminya, ya, untuk mengetahui hukum-hukum dinnya, bagaimana caranya bersesuci, bagaimana kalau menghadapi haid, bagaimana menghadapi nifas, bagaimana menghadapi kalau baligh, dan lain daripada itu. Untuk supaya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara yang disyariatkan. Ya. Jadi khusus untuk almaratul muslimah, tidak hanya sekedar bagaimana untuk mendapatkan zauj, tetapi lebih daripada itu kalau sudah waktunya baligh, maka harus memperhatikan bagaimana cara sesuci, karena beda dengan laki-laki. Bagaimana nanti kalau datang nifas? Bagaimana nanti kalau bermimpi keluar air dan tidak? Ini semuanya hendaknya dipelajari. Karena apa? Ada hubungannya nanti dengan ibadah. Karena waktu-waktu nifas ini haram ibadah, haram sholat, ya, haram siang. Wa min tamma, dan dari sanalah al-qiyamu biwajibid da'wati libanati jinsiyah. Dari sana perlu diadakan dakwah. Perlu diwujudkan al-amru bil ma'ruf. Perlu diajarkan tarbiyah tentang nisa'iyah. Pendidikan anak khusus untuk menanggapi atau menghadapi masalah baligh ini. Wa hadza mimma la yanbahil haya'a, mimma la yanbahil haya'u fihi. Hal ini kita tidak perlu malu. Ya, karena itu menyangkut masalah urusan ibadah. Sebagaimana fa'an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, nikman nisa'u nisa'ul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Mengapa? Lam yakun yamna'hunnal haya'u. Dia tidak pernah malu dalam hal apa? Ayyatafaqohna fiddini. di dalam mendalami urusan din. Ya. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Mengapa? Karena wanita Ansor ini tidak malu untuk memahami din. Karena menyangkut kehidupan dia setiap hari-hari. Wahuna. Dan dari sinilah nadkuru hadis al-mar'ati allati ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an kaifiyati tatahuri minal qaidi. Perlu kami jelaskan hadis atau pembicaraan tentang wanita ketika wanita ini datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang bagaimana caranya bersuci atau menghilangkan darah haid ini. Wa huwa syahidun qawiyun ala wujubi ta'allumil mar'ati ahkamatinha. Hadis ini merupakan fakta, bukti yang kuat yang mewajibkan wanita itu harus mendalami hukum-hukum dinnya. Fa anna Aisyah radhiyallahu anha annam ra'atan sa'alat ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil haidi, tentang haid. Kaifa tahtasilu minhu? Bagaimana wahai Nabi, wanita yang haid ini untuk mandinya atau untuk membersihkannya ini bagaimana? Qala, jawabnya Nabi, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Dah gini saja. Ambil secarit kain ya. Kasih di situ buah wangi-wangian ya. Kemudian sucikanlah dengan itu. Pokoknya ambil kain ya, kasih sabun wangi atau apa, cucilah dengan itu. Kalau tanya lagi ini, coba Rasulullah SAW memberikan penjelasan, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Qalat, kaifa tatahharu? Wahai Nabi, bagaimana cara bersucinya ini bagaimana? Tadi sudah dijelaskan, pokoknya ambil kain ya. Kemudian pokoknya bersihkanlah. Dahlah, bersihkanlah gitu. Dia tanya lagi, bagaimana cara membersihkannya wahai Nabi? Qala tatahhari biha. Dahlah, pokoknya kamu sucikanlah. Qalat kaifa? Wanita itu tanya lagi, bagaimana wahai Nabi? Enggak paham. Qala subhanallah tatahhari. Maha suci Allah, pokoknya sucikanlah. Fajtadabtuha ilayya. Akhirnya apa itu? Aisyah menariknya. Menarik wanita itu. Kultu. Ya. Aisyah yang menjelaskan. Berarti harus ada orang yang sama jenisnya yang lebih tahu dalam hal ini. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan dia. Yang tidak diketahui oleh laki-laki. Tatabi'i biha asaruddam. Bekas darahnya itu. Ya. Kamu... Ya, ini kain ini letakkan di situlah. Ya. Sehingga nanti supaya tidak mengalir di tempat yang lain. Tatabbahi biha asarotan. Dijelaskan ini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah SAW tadi sudah menjelaskan, pokoknya tatahhari biha. Maknanya masa kok wanita tidak paham. Ya. Tapi karena wanita ini memang ingin tahu betul belum paham. Tanya lagi, kaifa ya Rasulullah? Kaifa atatoharu? Ini menunjukkan kalau memang belum paham, tidak usah maklum. Dalam hal untuk perbaikan ibadah. Diterimanya ibadah seorang, syaratnya harus suci. Diterimanya sholat seseorang, hendaknya suci dari khatar. Ya. Karena itu dijelaskan oleh istrinya Rasulullah SAW tadi dalam cara tertentu. Nah, makanya kalau kita umpamanya sebagai ummahatul mukminin, maksudnya sebagai wanita-wanita yang mukminat, ya, punya anak wanita yang sifatnya sudah waktunya haid, maka umlah yang berhak memberikan penjelasan itu kepada bintinya. Jangan sampai dia ini bertanya-tanya atau kebingungan atau saat sudah menjelang itu mungkin pusing atau panik atau munyeng atau mata kok kunang-kunang, segera memberi penjelasan ya, supaya tidak bertanya. Mungkin dia malu karena selama ini tidak demikian, karena yang dekat dengan anaknya tadi segera memberikan penjelasan, oh tidak apa-apa, ini ibu dulu juga demikian, ini saat datang baligh, ya. Maka demikianlah keterangan ini jangan sampai terdengar oleh saudara-saudaranya, ya, yang saat itu yang sifatnya belum mengerti betul, ya. Jadi disampaikan dengan yang baik, ya, kalau perlu ibu saja menyampaikan, tidak perlu ayah, ya, supaya tidak ada rasa malu, sebab wanita yang sudah umur sekian ini betul-betul tertanam rasa hayanya. Nah, sebelum terjadi dalam hal ini, hendaknya memberitahu terlebih dahulu. Sekiranya ada tanda-tanda yang pernah dialami oleh umnya dahulu, segera memberikan mau'idhah. Segera memberikan tauciyah, bimbingan khusus. Wa fi riwayatin ukhra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahya fa'arada bi wajhihi. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah malu. Akhirnya dia memalingkan wajahnya. Gimana orang yang dikasih penjelasan demikian kok belum paham? Wa amma fi mas'alatil ikhtilam, adapun masalah balighnya orang. Fa'an Ummi Salamata Ummil Mukminina radhiyallahu anha. Dari Ummi Salamah, yaitu ibunya orang yang beriman radhiyallahu anha, annaha qalat. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim, istrinya Abi Thalha, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata Ummu Sulaim ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Bahwa Allah itu tidak malu dalam hal yang hak, dalam hal yang benar. Lalu tanya, hal halal mar'ati min ghuslin idza yahtamar idza yahtalamat? Wahai Nabi, wanita itu apakah wajib mandi pula apabila dia bermimpi? Wahai Nabi, maaf, innallaha la yastahyi minal haq. Bahwa Allah tidak malu dalam hal yang benar. Saya ingin tanya, wahai Nabi, wanita yang bermimpi wajibkah mandi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Iya, kalau memang dia melihat air. Kalau dia melihat sperma. Tapi kalau tidak, tidak mandi. Ini satu contoh pendidikan masalah jinsiah. Begitu diatur di dalam Islam dengan pengaturan yang samir, ya, yang syafian, tidak membawa berontaknya fisik dan tidak membawa berontaknya nafsu. Ditanya dengan halus, dijawab dengan halus pun. Nah, inilah pendidikan-pendidikan yang semacam ini hendaknya ditanamkan pada keluarga, terutama kepada anak-anak kita yang sedang mendekati baligh, kepada ayah hendaknya banyak pengawasan terhadap anak laki-lakinya, kepada hendaknya banyak pengawasan terhadap bintunya, supaya sejalan, ya, dibagi tanggung jawabnya. Oh ya, anak saya laki-laki umur sekian kok keluar malam, kok jam sekian, kemana dicarinya? Kalau dia pamit mau belajar, benar apa tidak? Kalau dia pamit mau membeli kitab atau buku, benar apa tidak? Harus kontrol, harus ada muraqabah, pengawasan. Sebab saat-saat ini saat yang paling berbahaya. Ya, saat melamun, saat berpikir, segala-galanya yang difikirkan hanya itu. Mau tidur berpikir tentang itu, mau makan berpikir tentang itu, mau pergi berpikir tentang itu, pulang berpikir tentang itu, lupa kepada orang tuanya, ya, lupa kewajiban din. Nah, dalam hal ini orang tua harus banyak memberikan pengawasan, bimbingan dan tarbiyah kepada aulad maupun banatnya. Taib, ya akhwat, ini jam berapa ya? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 10. Taib. Ya, menurut sobat. Berikutnya sabian nomor 7, at-tarbiyatud da'wiyah, pendidikan dakwah. Innal maksuda bitarbiyati da'awiyah tadriban nasi'ati atau tadriban nasi'ata wa i'dadahum mundu nu'umatil adfari ala da'wati ilallahi wa risalatiha bi'anasiriha kafatan min tarbiyatin wa ta'limin. wa nushin wa irsyadin wa amrin bil ma'rufi wa nahyin anil mungkari. Yang dimaksud pendidikan dakwah di sini maknanya melatih anak didik, mempersiapkan mereka sejak kecil supaya anak ini dididik untuk berdakwah kepada Allah, untuk mengerti risalah dakwah dengan beberapa anasirnya, ya, yaitu dengan cara mentarbiyah dan mentaklim, ya. Jadi anak setelah dididik dengan 6 macam tadi, sejak nu'umatil adhfar, ya, tumbuh pada waktu mudahnya ini, dididik bagaimana bisa berdakwah, menasihati kepada adiknya. Oh, ibumu mau ke dapur, tolong adikmu itu di depan, ya. Nanti kalau ngomong yang jelek, beritahu, oh enggak boleh, ini dalam Islam dilarang, ya. Kalau memang ada anaknya yang sudah agak besar, umur 10 tahun, sekiranya bisa mengajar ngaji, diberi beban. Ini adiknya tolong diajar ngaji, mulai ayat ini sampai ayat ini. Jadi beruntunan. Ya. Kemudian kalau tahu tempat di dalam rumah itu kotor, didatangkan hadis Rasulullah SAW, an-nadhafatu minal iman. Ya. Diajarkan bahwa Islam, wasiyabaka fatohir. Bagianmu hendaknya engkau bersihkan. Tetap pendidikan terus diberikan. At-tarbiyah wa ta'lim. Ya. Dan juga memberikan nasihat. Memberikan petunjuk-petunjuk. Memerintah yang baik. Melarang yang mungkar. Jangan sampai anak ini melakukan kemungkaran dibiarkan. Karena dimanjakan satu-satunya anak. Khawatir minggat. Khawatir keluar dari rumah. Jangan. Perlu dididik. Sebab kalau tidak akan melawan orang tua. Dan perlu anak ini perlu al-amru bil ma'ruf, diperintah yang baik, diperintah untuk pergi ke toko untuk membeli apa, ya, diperintah untuk sholat, diperintah untuk menyapu, diperintah untuk membersihkan, diperintah untuk menasihati apa itu adik-adiknya atau kakaknya. Hatta tasirat da'watu fi dima'ihim wa urukihim, sehingga benar-benar berjalan dakwah ini. Atau masuk dakwah ini pada darah mereka dan urat-urat mereka. Maknanya sudah mendarah daging betul. Sejak kecil diajarnya anak itu. Kalau perlu diajar bagaimana cara menyampaikan nasihat. Ya. Mendengarkan bersama anaknya umur 10 tahun. Coba terangkan masalah. Berlaku baik kepada kedua orang tua. Carikan dalil. Biar bicara di situ. Ya. Jadi diajar mukhotobah. Diajar menerangkan ayat. Kalau memang belum bisa, bisa saja orang tua tanya. Coba baca kitab itu dulu. Nah, bagaimana hukumnya kalau orang sholat itu di tengah-tengah sholat kentut? Biar dia bisa bicara. Kalau tidak bisa menasehati, kita jangan sampai kehabisan cara. Dia kita tanya. Ya. Suatu saat mungkin al-um di rumah. Disuruh menasehati anaknya mungkin tidak ada kemampuan dalam hal itu. Kasih saja tugas, coba baca ini. Lalu kita tanya. Ya. Menanya kepada umnya supaya anak mendapatkan pelajaran bisa. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Malaikat Jibril. Dalam rangka supaya sahabatnya mengerti tentang Islam. Mengerti tentang iman. Mengerti tentang ihsan. Mengerti tentang apa syarat, apa tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Wa yasubbu mudrikina li ab'adi hadzal 'amalil 'adzim. Dan supaya mereka ini nanti kalau sudah menjadi syabab, sudah menjadi yaitu generasi yang muda, ya, generasi muda, benar-benar mudrikina, tahu sejauh mana pentingnya amalan dakwah yang mulia ini. Wa nadmanu bi idznillah istimrarat dakwati bikuwatin wasaatin wasaatin tisarin. Dan kita himpun, ya, kita perlu mendidik secara terus menerus dakwah ini dengan kuat, ya, dengan lapang dan dengan penyabaran. Nah, maka kalau pendidikan dakwah ini kita sampaikan kepada anak sejak kecil, insya Allah besar, insya Allah kalau sudah menjelang dewasa, dia akan terampil untuk menasihati teman-temannya yang keliru. dia akan bisa menasehati adiknya. Dia akan bisa menasehati orang tuanya di saat keliru. Dia akan bisa menjawab pertanyaan kalau ada orang yang bertanya. Karena memang sudah dilatih sejak kecil. Wa kam khusirul alamul islamul yauma. Wa kam khusril alamil islamil yauma. Tidak sedikit kerugian alam islami pada zaman sekarang. Bisa babi ghiabil fikri da'awi. Disebabkan karena kosongnya pemikiran masalah dakwah. Sawa'un kana dzalika ala mustawal afrodi awil jama'ati. Baik dalam tingkatan individu atau secara kelompok. Au ala mustawal hukumi hukumati wal muassasati wal hay'atil amati fidwal islami. Baik ini di dalam tingkatan pemerintahan maupun lembaga-lembaga, muasasa-muasasa tertentu di dalam negeri Islam ini. Jadi maknanya tidak sedikit kerugian alam islami pada zaman sekarang ini sebab latihan dakwah sejak kecil kepada anak tidak ada. Jangankan anak sekarang yang mahasiswa yang sudah keluar usuluddin, keluar syariat, disuruh khutbah tidak bisa. Suruh ngaji malu. Kenapa tidak mau khutbah? Saya tidak bisa bicara. Mau setiap hari bicara pun tidak bisa. Kenapa tidak ada latihan? Tidak sedikit sarjana-sarjana ulum syariah, sarjana tafsir usuluddin, sarjana tauhid, tapi tidak mau. Kita tidak menyalahkan. Jangankan yang dari Indonesia saja, dari Timur Tengah yang banyak nganggur. Karena apa? Latihan tidak ada. Kalau sejak kecil dibina, anak ini supaya bicara yang hak di hadapan orang tuanya, di hadapan anak, di hadapan adiknya, insya Allah tidak merasa malu. Karena itu tarbiyatul khitabiyah, pendidikan berkhutbah, pendidikan mau'izatil hasanah, hendaknya dituangkan sejak kecil. Kalau memang kita itu kesulitan tadi dengan cara kita menyampaikan pertanyaan supaya dia mau bicara. Kalau perlu kita buatkan tag. Coba dengarkan ini bagaimana caranya. Kalau perlu kita berikan buku cara berkhutbah, cara memberikan nasihat. Insya Allah lama-kelamaan dengan terbiasa menyampaikan kalimat yang hak itu, mereka tidak akan malu menyampaikan yang hak di khalayak ramai. Wali mu'alajati hadhil muskilatil adhimati. Dan untuk menyelesaikan problema yang sangat besar ini, yumkinu wad'ul khutuwatil manhajiyati min khilalil mustawayatil madhkurati anifan ba'da ayyas'urul jami'u bil mas'uliyatil khosati wal amati fi tarbiyatil jailil muslimi banina wa banatin. Yaitu dengan cara bagaimana untuk menyelesaikan atau mengatasi, menanggulangi ya permasalahan di atas tadi. Sehingga kekosongan, banyak orang yang tidak mau menjadi khatib, tidak mau berdakwah, tidak mau memberi nasihat. Yaitu dengan cara merancang program, ya, membuat rancangan, membuat acara tertulis. Ya. Ini jam sekian nanti anak saya mau ketemu saya. Jam sekian istri saya mau ketemu saya. Supaya ada tanggung jawab, sebab nanti kalau dibebani, kamu nanti bicara. Ini kalau belum pernah bicara, masya Allah, badan bisa panas. Saya pada waktu umur 16 tahun, masih di PGA pada waktu itu, sudah dibebani oleh kiai saya untuk khutbah. Satu pekan sebelumnya, badan ini panas dingin. Makan tidak enak, mau tidur, bahkan harus pokoknya kapan nanti saya ini khutbah. Setelah khutbah, blong gitu saja, makan enak, minum enak, ini pertama kalinya. Ya. Tapi kalau itu sudah terbiasa, insya Allah bagus. Nah, memang di dalam surat, dalam satu ayat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan itu nanti ada kemudahan. Perlu latihan. Bung Rasulullah SAW pada waktu pertama kalinya diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra. Jawabnya bagaimana? Ma ana biqari. Wahai Jibril, saya ini bukan ahli membaca. Iya, saya bukan ahli membaca. Iqra. Ma ana biqari. Sampai dituntun Iqra, bismirabbikalladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Jadi perlu latihan, ya. Dibuat khutuwat manhajiyah. Jadi diprogramkan, direncanakan, ya, dituliskan, atau kalau perlu dibaca teksnya dulu, ya, diberi caranya, dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, anak dilatih dalam hal ini. Suatu saat kalau sudah berani kepada keluarga, coba diangkatnya di masjid. Coba ini ngaji 5 menit saja. Bacakan ayat, terjemahkan, setelah itu turun. Langkah pertama. Mungkin besoknya bacakan ayat dan hadis. Coba begini ya. Kadang-kadang kita sudah hafal, pas menghadapi orang, grogi, hilang hafalan itu. Karena itu perlu ada tahapan. Ya, membaca ayat dulu, mungkin baca teks dulu, besok baru menghafalkan, kemudian baca. Nah, kalau ada latihan secara khutuwat manhajiah ini, insya Allah untuk masa depan yang akan tumbuh tarbiyatil jahil muslim, ya, pendidikan generasi muslim, pemuda muslim yang mampu menyampaikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, banat yang mampu menyampaikan ayat Allah kepada akhwatnya, watadri bihim, dan perlu dilatih, wa'idatihim, dan perlu mempersiapkan mereka lidakwati, untuk berdakwah, antariqit tanfidil amali dahilil usrati shaghirati wal kabirati, yaitu dengan melaksanakan praktek di dalam rumah tangga, baik rumah tangga itu kecil maupun yang besar, ya. Jadi dalam satu rumah saja dulu, muadiknya ya, dikumpulkan semuanya, ayo sekarang yang bagian ngaji ini, ya. Jadi at-tanfidul amali, jadi praktek, ya, dahilal usrati, di dalam keluarga yang kecil maupun yang besar. Nanti kalau sudah agak bagus, orang tuanya ikut datang, saudaranya ikut datang bergantian, ya. Nah, dengan demikian kita akan bisa mengontrol kekeliruan mereka di rumah itu dan membawa semangat berani menyampaikan yang hak. Tidak malu untuk menyampaikan yang hak, tapi berani menyampaikan yang hak. Wadhalika, yang demikian itu, li'annal mujtama'a yatakawwanu min majmu'i afrotil usrotil kabiroti wasohiroti. Sebab yang demikian itu, mengingat masyarakat ini terdiri dari kumpulan, ya, yaitu bagian-bagian keluarga yang besar maupun yang kecil. Jadi kalau umpamanya ada 4 orang di rumah, ya 4 orang. Kalau umpamanya ada 20, ya 20. Coba diajak berkumpul bersama. Dan alhamdulillah ini tidak sedikit dari kalangan keluarga minta, Ustaz bagaimana besok malam Senin ini keluarga saya datang semuanya dari Surabaya, dari Sidoarjo. Ustaz datang di rumah menasehati, ya. Dan kalau perlu mereka supaya membawa bukunya, ya. Dan untuk belajar bersama, nah, alhamdulillah ini mulai terwujud. Nah, mudah-mudahan ini kalau bisa mulazama terus menerus mudawama, ya, insya Allah akan terwujud usra muslimah. Ya. Wabitali, dan berikutnya, fa innal muassasat wal hayatil istimaiyata tatakawan min afrotil ummati alladina nasau fi akhdanil usrati. Berikutnya, sesungguhnya muasasa-muasasa, yayasan-yayasan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan ini terdiri dari individu-individu umat, ya, person-person umat yang tumbuh di dalam pangkuan keluarga, ya. Jadi bagaimana orang itu bisa memimpin pondok, bagaimana bisa memimpin muasasa, bagaimana bisa memimpin lembaga kemasyarakatan? Karena sudah terlatih dulu di rumah. Sehingga nanti keluar untuk menuju masyarakat yang akbar, tidak heran lagi dan tidak asing lagi. Kalau memang sudah ada latihan di rumah itu. Mungkin suatu saat kita perlu memberikan beban. Sudah, sekarang kamu saya kasih tugas, adikmu harus belajar ini. Besok suruh melaporkan, adikmu kemarin belajar apa saja. Nah, ini alhamdulillah saya mendapatkan kafalah haitam ini, 5 orang anak yatim. Nah, diserahkan di pondok sana. Nah, untuk bagaimana supaya pendidikan itu masuk, orang tuanya saya panggil 1 bulan sekali. Ini tahapan pertama. Saya panggil, saya kasih fulus untuk nafkah anaknya. Sebelum saya beri fulus, saya nasihati dulu. Dibacakan ayat, ya, Ya, dia mereka duduk bersama zaujah, keluarga di rumah, kasih nasihat. Ya, dikasih nasihat tentang zauji, apa itu kehidupan atau tanggung jawab wanita di rumah. Dah, setelah itu pulang. Kemudian sepekan sekali kita memanggil guru yang diambil dari saudaranya atau saudarinya. Yang sama makromnya. Kamu saya tugasi untuk mengajar adikmu. Bukunya ini. Nanti satu pekan ini Bladano hendaknya menghafalkan Arba'un Nawawi 4. Hendaknya membaca hadis Bulul Maram bab adab hadis nomor sekian nomor sekian. Adiknya dididik. Setelah satu minggu datang di rumah. Saya tanya. Anak itu saya tanya. Diajar oleh Mbak Yunya apa? Diajar oleh kakaknya apa? Bercerita. Jadi dia tidak berpidato, tapi mau berpidato dengan cara saya bertanya. Nah, harus pandai-pandai bertanya ini. Bagaimana dia nanti supaya bisa bicara banyak. Jangan sampai apakah kamu dipukul atau tidak. Ya, tidak. Ini bentuk lakum. Nah, bagaimana caranya kakakmu mengajar? Jadi kan nanti bicara. Ya. Terus diajar tentang air. Air itu ada berapa macam? Batalnya wudhu, Pak.